Sujud syukur kita panjatkan kepada Allah Zat yang telah memerintah supaya hambanya berjalan lurus sepanjang hidup. Allah perintah yang demikian itu kepada kita saudara-saudara supaya di dunia itu kita selamat, tenang, tenteram, dingin, indah, sejuk, tidak punya beban. Lalu nanti di akhirat kita jadi hamba-hamba yang ditimbang-timbang, disayang-sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sejahtera abadi kita sajikan kepada Rasul yang paling manis mulutnya, paling benar kata-katanya, paling bijaksana keputusannya, paling tawadhu kepribadiannya, paling ikhlas hatinya, paling sayang terhadap sesamanya, paling kasih terhadap keluarganya, paling khusus sholatnya, paling khusus zikirnya, paling kuat tahajudnya, paling benar hatinya, paling disiplin pribadinya, paling gigih membangun bangsa dan negaranya, tapi juga paling tegas terhadap lawan-lawannya. Itulah teladan orang-orang beriman satu-satunya di dunia ini. Tidak ada rasul sesudah itu. Rasul yang sering dijajar di masa di Masjid Nabawi, sambil menangis meneteskan air mata pelepas cahaya hidup kita tanpa batas pada dunia. Itulah Nabi kita dari Muhammad. Semoga. Ini bukan khutbah, saya juga santai sebenarnya. Kalau khutbah saya juga kemarin agak lain itu. Sebab khutbah kalau tidak begitu batal kalau kita sesama. Ini ketanda kita. Hari ini saya tidak bicara atas wa'ala dahri juga. Sarjahan terhadap kapitalisme. Atau al-syafir Islam, sosialisme Islam. Biar itu kita tutup diri kajian akhir kita. Di kampus saya tidak bisa lagi nanti. Menjelang Uktisah ini, hari-hari ke-20. Nabi kumpul dengan para sahabat, ada Abu Bakar Siddiq. Bukan Siddiq, Siddiq. Kalau Siddiq yang benar, Shodiq yang benar-benar. Kalau Siddiq yang benar-benar. Lain itu. Ada Faruq. Kalau saudara baca buku Ruhi Hukuman, Jalan dan Komando, katanya Umar itu ahli sendiri yang kota kedua. Ada insinyur muda, Usman bin Affan, ada saintis, Arvin Alinkoy, ada beberapa wanita dia. Satu di antaranya ada wanita yang manis parasnya, hingga tutur katanya, mempesona pribadinya, sedih sosial belum di bibirnya, ibu kita yang sambil cerita, Aisyah. Lagi menyatakan sebuah hadis dan penungkan hadis. Kita akan masuk hari ayah kita. Kata Nabi, man ahadza liqa' Allah, ahadza Allahu liqa'ahu. Barang siapa di antara kamu yang suka kembali kepada Allah, Allah suka menerima kamu di akhirat. Wa man kariha liqa' Allah, kariha Allahu liqa'ahu. Barang siapa di antara kamu tidak suka kembali kepada Allah, Allah pun tidak mau menerima kamu di akhirat. Aisyah wanita muda, rambut yang ada di kepala, usia yang beliau pikul, belum bisa menerjemahkan kemana tafsir suami bicara. Gelisah duduk jahit. Kata Nabi, gimana ya Umairah? Istri saya yang kata Nabi, kamu gelisah di majlis taklim pada apa? Kalau pakai bahasa pasar, orang beriman di majlis taklim gelisah itu tidak pasar. Saudara lihat kalau ada orang di majlis taklim gelisah, mesti ada sesuatu. Lalu Aisyah langsung watak kewanitaannya terbuka katakan. Kata Aisyah karena berkata tadi, orang yang suka kembali kepada Allah, Allah suka menerima kita. Dan kalau kita tidak suka kembali kepada Allah, Allah tidak mau menerima kita. Kembali kepada Allah itu cirinya cuma satu. Mau. Kulina dan rohul mau. Kembali kepada Allah, kata Aisyah, sekarang saya mau. Cuma kalau bisa, pintunya jangan mau. Mau, itu yang paling saya tidak mau, ya Rasulullah. Saya kira dalam pikiran Aisyah ini mewakili pikiran kita semua. Bapak-bapak kembali kepada Allah, sekarang kita siap. Cuma jangan mati. maut dipilihkan kita tidak mau. Maut, sebuah kotak kata yang hanya terdiri dari empat huruf maut paling menyeramkan kata itu kalau disebut oleh Allah. Kalau boleh kita usul kepada Allah, saudara, kita ingin usul kepada Allah agar empat huruf dengan satu kata maut dicoretkan dari tempat ini. Tapi hidup ini punya Allah, maut ini punya Allah. Kalau hidup punya kita, kita ingin hidup macam Nabi Nuh, 1600 tahun, kuat berbagi. Maut juga punya Allah. Kalau maut bukan punya Allah, kalau maut punya kita, kita tidak mau masuk di Jakarta ini. Ampun kotor kayak ini buat apa teman-teman? Kalau maut punya kita, pada saat kita sebelum mati, kita berangkat ke Paris. Ada space, space, room, dia terlontar ke Paris. Mungkin kuat kita nanti. Tapi mau punya Allah. Kadang-kadang seorang laki-laki sedang berzina di atas perut wanita. Ramadan tahun kemarin, hari ke-8, saya masih sibuk di beberapa stasiun televisi. Hari ke-8 saya pasti semua orang muat, semua TV muat. Seorang bapak usia 67 tahun meninggal dunia di atas perut wanita sedang zina bulan Ramadan haji. Gimana? Maut bukan punya kita. Lalu Nabi memperbaiki posisi duduknya berkata gini, laisa kadzalika ya umayyah. Kalau pakai bahasa kita, interpretasimu tentang maut itu keliru. Kamu tahu apa sih maut, kata Nabi. Innama hiya amalukum usriha lakum wa fiha ilaikum. Mati itu bukan apa-apa, kata Nabi. Mati itu berjumpanya manusia dengan amal yang pernah dia lakukan selagi hayat tidak beribadah. Itu mati. Itu sebabnya, saudara-saudara yang saleh, ada dua bentuk kematian di dunia ini. Ada mati cara saleh, ada mati cara soleh, ada mati cara baik, ada mati cara jahat. Orang jahat kalau mati begini, bapak ya. Kalau bapak ragu pada keterangan ini, selesai dengar tausiah, bapak masuk ke ICU. Nanti bapak melihat, oh benar, orang jahat kalau mati begini, kan? Di hadapan matanya ke kiri. Saudara tahu apa rasanya? Itu masalah full mandat, penunjukan mandat dari Allah. Sudah, waktu mati sudah tiba. Suka tidak suka, rela terpaksa, ucapkan ruh muka. Biasanya orang jahat memberikan muka langsung ke kanan. Saudara lihat kalau jahat termati. Harapan dia di kanan malakal maut tidak ada. Supaya di sebelah kanan berjuta-juta sayap malaikat malakal maut dan dirempat. Kata malaikat maut, fa'aina tarhamu, lari kemana kamu? Karena orang jahat dia memberikan muka ke atas. Saudara, beberapa menit menjelang mati, kata Allah, hei malaikat maut, rekonstruksi kejahatan orang. Putar pula. Diputar amal yang jahat tidak. Maaf, saudara. Sholat yang pernah kita tinggalkan, bapak dia waktu syakara. Kalau bapak pernah tidak sholat, waktu syakara bapak dia. Barang haram yang pernah kita makan, kita lihat waktu syakara. Kita kaya, tapi kekayaan kita semuanya barang haram, kita lihat waktu syakara. Anak yatim yang tidak kita urus, harta kita cukup, anak yatim kita abaikan sementara, itu akan jadi beban kita waktu syakar. Apa itu? Teman-teman kita berjudi di meja judi, kita lihat waktu syakar. Maaf saya bicara, maaf. Kalau orang pernah berbuat zina, wanita yang pernah kita zina dihadirkan oleh malaikat maut. Orang yang jatuh karena kita fitnah, kita lihat waktu kita kalah. Seluruh kejahatan kita direkonstruksi di balik amal jahat lengkap itu. Di Di mana kamu menunggu sebelum datang kiamat di bangsa bahagia neraka buat kamu. Itu sebabnya orang sehat kalau akan mati, kalau anaknya berkata gini, Papa, Papa, ucapan Allah. Biasanya orang sehat membalik-balikkan kepala. Dia bukan tidak mau menyebut Allah. Siksa Allah sedang menunggu kematian. Jadi kematian itu dia anggap sesuatu sumpah yang luar biasa. Kalau Bapak aku masuk IT, nanti Bapak ketemu gini. Oh, ini yang Pak Nur Rasul diterangkan hadisnya tadi. Sekarang Bapak lihat orang saleh kalau akan mati. Lain lagi. Biasa dia pegang tangan istrinya, dia bilang begini, Mama, Bapak sudah sebulan di rumah sakit, tidak tahan rasanya. Anak-anak kita panggil semua. Istrinya yang dia telepon. Kumpul anaknya semua. Dia pesan sama anaknya, tenang sekali. Anak-anak sayang, Papa sayang Mama, sayang Bunda, kamu jaga baik-baik. Agama kamu amalkan, jujurlah. Belajar berjuang dalam Islam dengan ikhlas. Berbaktilah pada bangsa dan negara, tetap kamu hidupi. Kalau kamu punya rezeki, bagikan buat orang-orang yang membutuhkan, jangan kau makan sendiri. Papa sisi pakir miskin dia sisi itu kau perhatikan. Lalu kalimatnya begini dia tadi. Papa meninggalkan sedikit harta, kamu bagi yang adil, jangan berkelahi dengan harta. Sebab seburuk-buruk anak berkelahi karena warisan. Tenang. Tak sudah lama dia bicara. Ayah mau pergi sekarang. Tenang dia, orang-orang soleh. Dia letakkan tangan di atas jantung sendiri. Kata istrinya, kata anaknya, saya sudah mencium keningnya. Kata anaknya, abah ucapkan Allah. Lalu orang yang sekarang pilih. Saudara-saudara, saudara boleh tanya dunia medis. Kalau orang sedang syakarat, lidahnya penuh. Macam truk. Kita semua akan begitu. Jadi begitu kita syakarat, kontak truk lidah-lidah. Kita tidak bisa berkata lelah. Lalu kalimat terakhirnya, dia lemparkan senyum dulu kepada yang hadir di sebelah dia. Ada kalimat begini. La ilaha illa Allah. Ada yang la ilaha illallah. Macam-macam. Ada yang la ilaha illallah. Macam-macam. Pokoknya intinya. Beberapa menit menjelang ajar, kata Allah, hai malam Allah, putar amal solehnya. Ibu dunia. Diputar amal bapak. Puasa yang kita kerjakan dengan sabar seperti hari ini, bapak lihat. Sholat berjamaah dengan imam kita, Ananda Adinda. Kita lihat. Pun saya sedang dengarkan tausiah. Bapak lihat. Anak yatim kalau bertemu bapak cium keningnya, bapak belai-belai rambutnya. Punya uang 10 ribu rupiah, bapak korbankan. Ini 5 ribu buat kamu, 5 ribu buat bapak. Di bensin juga. Kita lihat. Istri yang menjelaskan kantor, kita cium keningnya, kita minta doa kepadanya. Papa mau kerja cari uang yang halal, doakan saya. Kita lihat, anak-anak yang kita bina dalam agama, kalau hari Jumat, pulang kerja, dia tidak ke komplek beri, dia datang ke rumah ibu kandungnya. Sujud siku dia tidak berlangsung. Sholat kita, tahajud kita, umrah kita, haji kita, seluruh amal soleh, diputar pulang oleh Allah. Di balik amal soleh, Bapak lihat tadi. Surga mana tempat sementara Bapak tinggal di alam bangsa. Ya. Begitu dia meninggal, sudah satu bulan sakit. Cuma minum jus, makan kapsul, ada air putih. Karbohidrat juga bubur sudah berbentuk air. Pucat mati. Dia lepaskan dunia ini, habis ini. Sudah pucat dia. Ditutup mukanya oleh keluarga. Dibawa ke kompleks ini, kita tak lihat pertemuan terakhir kita dengan si bapak kaya apa. Begitu kita buka mukanya, bapak sulit membedakan dia sedang tidur atau sudah meninggal. ini sedang puasa. Saya sengaja contohnya kajian-kajian akademik, saya tahu sebenarnya. Kita ngaji tentang ilmu sufi kali ini. Pertanyaan saya, kalau hari ini kita meninggal dunia, kira-kira Bapak masuk yang mana? Coba tuh, Bapak tidak usah berkata dalam mulut. Hati Bapak tolong. Kalau hari ini kita meninggal, masuk yang mana? Saya cemas kita masuk yang pertama, masuk yang jahat. Saya cemas. Ramadan ini saudara bulan yang membakar semua dosa. Jangan main-main dengan Ramadan, tinggal 9 hari kita. Tahun besok puasa datang, kita belum tentu bisa menyambutnya. Banyak saudara kita tahun kemarin puasa sama-sama kita. Sekarang sudah tidak di sisi kita lagi. Apa jaminan tahun besok kita bisa puasa? Ini bulan tobat, saudara bertobat. Tobatlah. Bukan istighfar ya tobat. Kalau nggak di pesantren, istighfar di ma'ala taubun ma'ufirah. Istighfar itu minta ampun. Kalau tobat, ar-rujuu' ila Allah. Dia kembali ke jalan Allah. Hidupnya tersesat jauh. Dia dengar tausiah ini. Sadar. Dia kembali ke jalan yang benar. Dia tersali peristiwa lama. Itu tobat. Jadi inti tobat itu penyesalan. Saudara-saudara, bertobatlah kepada Allah. Nabi kita yang santun pernah berkata bahwa orang yang bertobat dari dosa sama dengan belum pernah berbuat dosa. Begitu kasih saya. Saudara lalu saya baca saja dalilnya lah. Ya ibadi, hai hamba-hamba kesayangan. Ya, haji bukan. Ahli tahajud bukan. Ahli shaum tradisional itu bukan. Siapa yang ditabah oleh Allah dalam ayat ini? Al-lazina atrofu ala al-kufihi. Yang tadi petang siang malam bukan berbuat dosa. Mencelakakan dirimu sendiri. Datang Nabi Muhammad bilang, kamu jangan suka putus asa di rahmat aku, kata Allah. Dosa itu kebenaran dan ini urusan kamu itu. Asal kamu pandai tobat, bukan istighfar. Innal laha yaghfiru dzunuba jami'a. Kubuka pintu tobat lebar Arab yang kamu pandang. Apa alasan bulan ini dia tidak memanfaatkan dalam bertobat kepada Allah? Saya tidak bermaksud menghibur saudara. Ini agama. Kalau menurut saya ini kami tidak berkata bicara agama luar harus dari mana datang rintang dari tawah turun ke kami, dari mana datang perintah dari Allah turun ke nabi. Kau jangan menambah dan jangan mengurangi. Saya pegang betul. Saya sama-sama masih ada saldo pakai bahasa bangsa saldo Ramadan gitu. Masih ada saldo Ramadan. Kita buat terbaik. Al-Quran kita baca yang cuma dengar yang kata ya tidak. Kemana-mana sosial kita pada kali bisa sampai. Kita juga bisa merokok. Apa merokok saudara? Jangan ya. Merokok ya. Menjerat. Katakan, kalau Bapak baca Quran di bulan Ramadan, Bapak tahu, Jibril itu dibuka pintu. Itu sebabnya orang yang baca Quran di bulan Ramadan, cepat habis. Cepat masuk. Jibril itu bukan pintu. Saudara, kapan kau dekat dengan Jibril? Terakhir, Pak Anwar, supaya kami mati cara kedua, gemar beramal saleh. Apa sih prosesnya? Saya tidak punya resep. Nabi berkata begini. Coba amalkan dua hal dalam hidup. Kalau kamu ingin disayang Allah. Pertama, perbanyak sholat malam. Qiyamul lail. Tahajud. Saudara, sejati dan tidaknya Islam seseorang bisa kita lihat suka tahajud tidak dia? 100 kali kita ngaku muslim, tahajud tidak pernah. Iman kita cacat di hadapan Allah. Bisa 8 rakaat witir 3 per ini dia, tidak bisa 4 rakaat witir 3, tidak bisa 2 rakaat witir 1. Saya kasih ilmu, ini sedang Ramadan. Ini sedang Ramadan. Allah saja beberapa hal, saya kasih ilmu saudara. Coba mulai hari ini belajar salat malam. Eh, 100 malam jangan putus. Kalau 80 malam batal dari mulai. Terus 100 malam sahaja. Hari ke-101 kita salat berjamaah ini. Tengok, cerita hidup kita akan lain. Tahajudlah. Hai malaikat, kalau ada hamba ku hidupnya miskin, dia bangun tiap malam tahajud, minta harta, bawa kunci harta. Berikan kekayaan kepada orang yang salat tahajud itu. Min haitsu la yastati, di luar estimasinya sebesar. Hai malaikat, kalau ada orang sakit jantung kena liver, Dokter Lee dari Taiwan angkatan antara gigi dari harapan kita. Tidak mampu tidak jantung koroner. Melewati 4 bypass jantung koroner. Dia bangkit tiap malam tahajud. Minta sakit jantungnya diangkat tahajud tiap malam. Hai malaikat bawa bakal obat. Angkat sakit jantung hamba yang tiap malam melakukan tahajud. Maaf kalau saya bicara kasar. Ini sedang ceramahnya santai kita. Saudara sakit jantung, berobat ke dokter jantung, sedunia, tahajud tidak pernah. Sampai yang lahat kita buat untuk penyakit kita. Yang kedua, kata Nabi, kalau aku yang pengen baik, perlu banyak zikir di sini. Saya kira zikirnya semua, ibu adik-adik hafal semua itu. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa akbar. Subhanallah, tasbih, walhamdulillah, tahmid. La ilaha illallah tahlil, Allahu akbar takbir. Apa guru kecewa kita itu dari Yusra. Nanti saudara pulang, besok saudara masuk kerja, sebeli, santri. Masuk kobir, tak kata diri. Tapi tujuan sama ribon. Wamal jalan mobil kita tak berakat dengan trailer, dengan container. Kepala hancur, tangan hancur, tinggal badan dengan kaki. Kubur bawa iman mencari. Yang paling celaka kalau kita mati, kepala ada, tangan ada, badan ada, kaki ada, dikubur iman kita terbawa. Habis kita itu. Bismillah, mulai hari ini saya beri pesan Pak Kiai 10 menit lagi selesai kita salat malam. Tapi setelah dia ramadhan ini kita merasa banyak-banyak, yang penting kita mengisi roh hati kita. Ananda, bapak-bapak, ibu-ibu, ini saya. Ramah ini tahun saya diri sejak dia lama, 16-17 menit. Samkan, renungkan baik-baik. Jangan sampai kita meninggal dunia untuk kelompok yang kedua. Diri kita terhina di sisi Allah, keluarga kita terhina di tengah-tengah masyarakat. Tapi kalau kita meninggal lagi, anak kita akan melanjutkan cita-cita kita. Sebab anak, umur baru, yang usia kedua, yang akan melanjutkan cita-cita kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ashabihi. Ya Allah yang dengan menyebut namamu hati ini menjadi sejuk dan dingin. Ampunkan dosa kami. Dosa orang-orang yang pernah memfitnah dan menzalimkan. Dosa para ulama dan para pemimpin bangsa kami. Lalu dosa ayah dan bunda kami. Kasihani kedua beliau karena keduanya telah menimang-nimang, mencium-cium, menyayangi kami sejak itu. Ya Allah, kami, ya Allah, Zat yang Maha Kaya dan terpuji. Bahagiakan hidup kami di dunia, karena dunia ini tempat sementara hidup kami. Sungguh takkan hidup kami di akhirat, karena akhirat itu memang tujuan hidup kami. Hindarkan semua kami dari azab yang tidak mungkin kami dapat tentu. Karenanya, ya Allah, dalam mengejar harta, jangan sampai kami diperalat oleh harta. Dalam mengejar jabatan, jangan sampai kami diperbudak oleh jabatan. Dalam ikut membangun bangsa, jangan sampai kami mempertuhankan teknologi. Ilahlah, sekecil apapun amal tadi di bulan Ramadan, jadikan catatan amal soleh yang besar di arah.